dalam dekelamu, biro tinggal aku dai, biro jangan nangis, biro jangan. Pejamkanlah mata, Petang, petang, kemana aku? Demi

senang. Kebila-bila mangke ku lega. Kebila-bila ku ada tanje. Kebila-bila mangke ku lega. Bila mangke ku.